Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim. Mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang insya Allah kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar pada bab jual beli salam. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang saat ini kita sudah sampai pada syarat terakhir, ya, syarat yang ke-8 tentang ayyakuna al-aqdu najizan la yadkhuluhu khiyaru syar. Jadi kita ulang dulu bahwa Imam Taqiyuddin Alisin atau Imam Abi Syuja rahimahullahu ta'ala menetapkan bahwa syarat sah jual beli salam itu ada 8. Yang pertama, ay yasifahu ba'da dhikri jinsihi wa naw'ihi bisifatil lati yakhtalifu biha thaman wa yadhkuru qadra ma yunfi al-jahalata. Yang kedua. Yang ketiga, zikru waqti mahillihi, dia sebutin waktu serah terimanya. Wa ayyakuna mawjudan indal istihqaqi fil ghalib, itu yang keempat. Ayyakuna mawjudan, itu barangnya itu ada di waktu penyerah terimaan, di waktu penyerah terimaan. Artinya biasanya memang barang itu ada. Wa ayyadhkuru mawdhi'a qabdhihi, dia juga sebutin tempat di mana serah terima itu terjadi. Dan yang keenam, ayyakuna tsamanu ma'luman, harganya jelas, ketahuan berapa kadarnya, berapa nilainya. Wa ayyataqabadhahu qabla tafarruq, harganya udah diserah terimakan sebelum dia berpisah. Wa ayyakuna al-aqdu najizan. Nah, ini yang belum kita bahas. Wa ayyakuna al-aqdu najizan la yadkhuluhu khiyaru syartin. Akadnya haruslah akad yang najis. Najis itu langsung langsung jadi. Enggak boleh ada khiyar. La yadkhuluhu khiyaru syartin. Gitu. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada wa'alam. Wa'alam muda, ya. Ini membahas tentang al-qabdu hakiki. Gitu. Ahlan sazul kifli Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi Afif. Waalaikumsalam Pak Jagat. Walau ahala al-muslamu ilaihi ajnabiyan bira'sil mali 'ala al-muslim fa huwa batilun aidan. Ini kalau dari sini enggak enak, kita ke belakang mundur satu paragraf. Wa'lam ketahuilah annahu labudda min al-qabdil hakiki, bahwasanya harus al-qabd, yang dalam arti sini adalah al-qabd, artinya al-qabd al-hakiki. Jadi kan al-qabd, kemarin kita bahas bahwa al-qabd itu ada yang sifatnya hissi, ada yang qabd sifatnya hakiki. Nah, dalam jual beli salam, qabd untuk duitnya, duit bayarannya itu haruslah qabd al-qabdul hakiki. harus jual qabad yang hakiki. Falau ahalal muslimu al-muslamu. Falau ahalal muslimu al-muslama ilaihi fala yasihal aqdu. Wa in qabadul muslimu ilaihi minal muhali alaihi li'annahu laysa biqabdin hakiki. Kalau seandainya ahalal muslimu, al-muslim si pembeli, ahala, dia mengalihkan pembayarannya. Saya pembeli, Afif jualan. Afif ane nyari motor. Gitu. Afif bisa Ustaz, ane bisa nih nyari motor buat antum. Mereknya Honda, serinya sekian, sekian, sekian, sekian. Nah saya, harganya kan 5 juta bilang gitu. Saya mengalihkan kewajiban 5 juta nu, Fif, duit 5 juta ambil sama Pak Iwannya gitu. Jadi ahala, itu kalau ahala kan secara bahasa artinya mentransfer. Tapi dalam masalah ini ahala itu ya mengalihkan tanggungan. Ketanggungan saya, wajib saya bayar 5 juta, saya alihkan ke Pak Iwan. Afif muslim ilaihi. Afif ini penjual muslim ilaihi. Akhirnya dialihkan nih ke jatah dia dapat 5 juta sebagai penjual itu dialihkan ke Pak Iwan. Fala yasihul aqdu, maka akadnya enggak sah karena tidak terjadi qabd hakiki. Qabdnya tuh ya enggak terjadi hakiki. Wa in qabadul muslimu ilaihi minal muhali alaihi, walaupun kemudian kalau betul tuh Afif qabd, dia serah terima duit al-muslim ilaihi, penjual serah terima duit minal muhali ilaihi, dari orang yang dialihkan tanggungan si pembeli tadi, ke Pak Iwan tadi, itu juga tetap enggak sah, li'adnahu laysa biqabdin hakikiin, karena yang seperti itu tidak disebut sebagai qabd hakiki. Karena ketika akad tidak terjadi qabd. Ketika akad yang ada cuman sighatul muhal, cuman ngasih pengalihan, ngomong doang. Tapi qabdnya enggak ada, maka akad salamnya tidak sah. Li'annal muhal alaihi, kalaupun kemudian si penjual dapat duit dari si orang yang dialihkan tanggungnya itu, ya. Itu tetap enggak sah karena tidak terjadi qabd hakiki, wa li'annal muhala, dan orang yang al-muhal alaihi, orang yang dialihkan tanggungan kepada dia, Pak Iwan dalam hal ini, saya pembeli wajib bayar 5 juta. 5 juta saya alihkan ke Pak Iwan. Pak Iwan itu namanya muhal alaihi. Lianna al-muhala alaihi yu'addi an-nafsih. Orang yang dialihkan tanggungan kepada dia itu yu'addi, dia menunaikan kewajiban untuk dirinya. Bayar utang misalnya itu. La anil muhil, dia tidak menunaikan anil muhil. Anil daripada orang yang mengalihkan tanggungannya tersebut. Ini kemarin kita udah bahas nih. Balit tariqu sahih, balit tariqu fi sihatil aqdi, akan tetapi cara biar akadnya jadi sah. Ayyakbidhul muslimu, muslimnya si saya ini sebagai pembeli, megang dulu tuh duit 5 juta, betul Pak Iwan punya utang, tapi jangan ahlikan Afif langsung ke Pak Iwan. Tapi ambil dulu duit dari Pak Iwan, Pak Iwan duit saya 5 juta mana? Pegang tuh 5, atau dihadirkan tuh Pak Iwan. Pak Iwan, saya mau beli motor merek ini sekian. Jual belinya salam. Nih penjualnya Afif. Nah, itu duit yang 5 juta kan ada sama Pak Iwan. Saya punya piutang. Bayarin. Nah itu dihadirkan Pak Iwan agar terjadi qabd hakiki. Jadi yang jalan yang paling sahih yang untuk mensahkan akad, ayyakbidhul muslimu, al-muslim si pembeli, itu qabd dulu barang duitnya. Thumma yusallimhu, kemudian dia berikan ilal muslim ilaihi kepada penjual. Muslim ilaihi, kaza qalahu ba'du syurrah, begitulah yang dijelaskan oleh banyak para ulama asyurrah. Syurrah itu para penjelas atau namanya orang-orang yang melakukan syarah terhadap matan Abi Syuja'. Walau ahalal muslimu ilaihi ajnabiyan bi ra'sil mali 'alal muslim fa huwa batilun aidan walau ahala. Nah, kalau tadi kan yang mentransfer atau mengalihkan tanggungan si muslim pembeli, sekarang penjual nih, walau ahalal muslimu ilaihi, kalau si penjual ahala, dia mengalihkan ajnabiyan kepada orang asing, pihak ketiga, Iya, tiga orang langsung hadir untuk menghadirkan, untuk menjadikan qabd hakiki begitu. Ya, atau tadi kalau nggak mau tiga orang hadir, duitnya pegang langsung. Intinya syaratnya tuh qabd hakiki. Karena kan kemarin kita bahas ya, qabd hakiki itu kenapa diharuskan? Karena jual beli salam ini jual beli goror. Jual beli yang dibolehkan karena hajat, yang aslinya haram karena ada gorornya. Kan gorornya itu terjadi ada salah satu dari dua objek akad. Kan dalam jual beli objeknya ada dua. Pertama barang, yang kedua harga. Dalam jual beli salam, salah satu objek ini barangnya, itu enggak ada. Itu kan goror banget itu. Goror kan. Maka jangan sampai udah satu enggak ada, dua-duanya juga enggak ada nih. Harganya enggak ada. Maka kalaupun barang yang enggak ada biarin, itu kita bolehkan lihajatin, tapi harganya jangan sampai enggak ada. Duitnya jangan sampai, harus ada duitnya. Untuk menghindari goror selanjutnya itu. Makanya disyaratkan qabd hakiki gitu. Qabd hakiki. Ya. Walau ahal al-muslamu ilaihi, kemudian kalau si penjual al-muslam ilaihi, penjual mengalihkan jatah dia sebagai penjual ajnabian kepada orang asing, berhasil mali untuk dapetin duit dari dagangan salam dia, alal muslimi hal alal muslim, artinya dia, kalau tadi kan pembeli, sekarang penjual yang mengalihkan. Afif mau bayar, tadi jual motor, Ustaz aneh jual motor tapi indah ya, ini motornya merek sekian, harganya 5 juta. Aneh sebagai pembeli, ya udah nih aneh mau beli 5 juta. Kapan kira-kira serah terima? Serah terimanya insya Allah tanggal 20 bulan depan. Nah, cuma 5 juta jangan kasih saya. 5 juta kasih orang lain aja. Gitu. Saya punya utang sama Fulan bin Fulan, itu 5 juta kasih tuh ajnabian, orang asing ketiga, pihak ketiga. Fahuwa batilun haidun, itu juga batil. Jadi akadnya tiba ngomong doang tuh jadi batil. Jadi harus ada qabd hakiki. Falau ahdhara al-muslimu bira'sal mali, kalau seandainya al-muslim pembeli ahdhara, dia menghadirkan ra'sal mali, dia menghadirkan duitnya, harganya duitnya, faqala al-muslimu ilaihi, kemudian muslim ilaihi si penjual ngomong, sallimhu ilaihi fafa'al. Salimhu ilaihi, kasih nih kepada si orang ketiga itu ajnabian, kemudian terjadi itu soha, maka sah jual beli salamnya. Bedanya apa sama yang pertama? Kalau yang pertama cuma ngomong doang, yang pertama mereka ketika akad itu tidak menghadirkan duitnya. Nah itu ya. Kalau contoh yang kedua ini, si pembeli duitnya udah ada gitu. Kalau yang pertama duitnya kagak ada. Terus gue bayar nih, Fib. Bayar, Ustaz. Cuman bayar ke sana aja. Tapi duitnya kagak ada. Duitnya gak ada. Yang terjadi ketika akad itu cuman al-wa'du doang, janji-janji doang. Nah gitu. Tapi contoh yang kedua dicontohkan oleh Imam Taqiyuddin al-Isni. Falau ahdoro. Kalau seandainya si pembeli menghadirkan duitnya, duitnya ada depan mata, terjadi qabd hakiki gitu. Jadi dari si pembeli terjadi qabd, duitnya ada depan mata, kemudian kata si pembeli, "Ustaz, ini duit 5 juta, saya mohon dikasih ke Pak Iwan. Saya punya utang sama Pak Iwan 5 juta. Ini saya dapat 5 juta, kasih mohon ke itu." Itu kan ada hakiki qabd, duitnya kelihatan ada benar gitu. Fa fa'ala, kemudian si penjual nurut, si pembeli nurut apa kata penjual, dikasih itu duit bayaran ke orang lain, sah, maka jual belinya sah. Wa yakunul muhtal, dan orang yang di muhtal, muhtal itu dalam hal ini si pembeli, kan penjual itu namanya muhil, orang yang mengalihkan. Kemudian si Pak Iwan, orang ketiga itu muhal alaihi. Ah, si pembeli jadi muhtal, orang jadi apa? Ribet tuh bahasanya tuh. Orang yang di dialihkan kewajibannya. Wakilan itu jadi wakil anil muslami ilaihi, daripada muslim ilaihi. Oh iya, muhtal itu al-muhal alaihi. Muhtal itu al-muhal alaihi. Jadi orang yang dialihkan, man uhila ilaihi, orang yang dialihkan tanggungannya tersebut. Fil qabdi. Jadi wakil daripada. Nah, al-muhtal itu pembeli, benar ya. Al-muhtal itu pembeli jadinya. Karena kan tiga orang nih. Penjual, pembeli, dan orang yang dialihkan kepada dia tanggungannya. Si pembeli mau bayar, kata si penjual, kasih aja tuh duitnya ke orang ketiga. Nah, maka si apa namanya al-muhtalnya ini pembeli ya. Al-muhtal itu man uhila ilaihi. Man uhila ilaihi itu iya pembeli. Pembeli itu jadi wakil atas penjual untuk qabd. Tapi sebelum terjadi qabd, udah ada ihdhar. Sudah ada kejadian apa namanya menghadirkan uangnya. Bukan cuma omongan, tapi duitnya memang sudah dihadirkan. Maka terjadi itu qabd hakiki. Yang kemudian dari situ si pembeli ngasih kepada orang ketiga. Begitu. Walau salaha ala ra'sil mali ala malin. Nah, kalau seandainya solaha ini fa'ilnya kemana Fif? Di sini sih tulisannya al-muslam ilaihi. Catatan saya al-muslam ilaihi. Walau solaha al-muslamu ilaihi an ra'sil mali ala malin. Ayo benar. Solaha. Kalau seandainya solaha ngajak damai. Siapa yang mengajak damai itu si muslam ilaihi penjual. An ra'sil mali daripada iya intinya bahwa ketika di majelis akad itu Pak Iwan hadirnya itu memang hadirnya secara hakiki ya, kita saya sih tidak mengartikan bukan tidak mengartikan, kalau dari pemahaman hakiki itu ya hakiki itu secara hisi memang duitnya ada. Duitnya dihadirkan. Jadi duitnya dihadirkan dulu gitu ya. Kata Afif, duitnya ada Ustaz. Ini udah ada nih, gue bawa 5 juta. Gitu kata Afif, Ustaz mohon itu 5 juta kasih ke Pak Iwan deh. Gitu. Emang kenapa? Aneh punya utang sama Pak Iwan. Nah, udah dihadirkan, kemudian saya ke Pak Iwan transfer. Itu kan beda cerita tuh. Maksudnya itu kobetnya sudah hakiki juga. Jadi ketika majelis itu sudah ada ihdharu ra'sil mal, menghadirkan duit gitu. Kemudian dia transfer kepada si orang yang dialihkan itu, nah itu teknisnya bisa tergantung sesuai selera aja. Intinya ketika majelis itu duitnya itu dihadirkan gitu. Uangnya dihadirkan. Jadi bedanya tadi contoh pertama dengan contoh kedua, contoh pertama tiba ngomong doang duitnya kagak ada. Contoh kedua ahdhor dihadirkan itu uangnya untuk terjadi qabd hakiki gitu. Jadi qabd hak, jadi ini objek akadnya barang sama duit, salah satu objeknya udah enggak ada. Jangan sampai duitnya juga enggak ada cuma ngomong doang begitu. Jadi itu maksudnya tadi. Walau sholah, kalau kemudian al-muslamu ilaihi, walau sholah, kalau si penjual berdamai an ra'sil mali dengan dalam masalah duit kepada si pembeli ala malin, sholaha ala malin itu maksudnya berdamai dengan barang, berdamai dengan harta. Ini yang kita singgung dulu di pertemuan kapan tahu itu. Kalau beli online itu ya, kalau beli online itu transfer dulu. Jadi memang iya qabd hukmi, tapi apa namanya transfer qabd hukmi ya. Dan itu sesuatu yang memang enggak bisa dihindari kalau sekarang tuh. Makanya kalau mengikuti standar bai' salam yang ada pada mazhab Imam Syafi'i, jual beli online itu menjadi bermasalah Karena pada syarat qabdh hakiki. Kalau transfernya langsung kepada penjual, terjadi tuh qabdh hakiki. Gitu kan? Kan qabdh itu kan intinya tidak ada penundaan. Langsung langsung ada pembayaran. Jadi salah satu makna qabdh itu kan tidak ada penundaan, penjual langsung menerima. Sedangkan dalam hal jual beli online, penjual marketplace khususnya ya, penjual itu kan tidak menerima langsung duitnya. Duitnya itu ditahan oleh pihak pengelola marketplace. Dan itu penahanannya untuk kebutuhan dua pihak. Untuk kebutuhan dua pihak. Yaitu agar keamanan. Si penjual mendapat kepastian bahwa pembeli bayar. Si pembeli pun mendapat kepastian barang sampai. Kan gitu. Jadi pihak ketiga ini dibutuhkan kalau buat saya. Menurut saya ini pihak ketiga dibutuhkan untuk menghindari terjadinya goror yang ketiga. Apa goror yang ketiga? Penipuan. Untuk menghindari penipuan terjadi. Jadi buat saya itu untuk mengikuti standar baik salah menurut mazhab Imam Syafi'i, memang terjadi qabdnya itu bukan qabd hakiki gitu. Dan itu juga bukan qabd hissi Zulkifli kalau menurut saya. Karena si penjual tidak menerima duit itu langsung. pembeli menerima itu setelah sekian, saya nggak tahu ya kalau sistemnya si CP Tokopedia, Lazada, apa seketika dia langsung bisa terima atau enggak begitu. Maksudnya dalam jangka berapa hari itu. Nah itu memang ada waktu di mana menjadi ladang ijtihad bagi para ulama kontemporer gitu ya. Ya. Tapi kan yang namanya muamalah itu kan fleksibel. Kita cari cara supaya, dan ini buat saya sah-sah, buat saya itu enggak ada masalah. Artinya kalaupun kita mengatakan bahwa ini pakai standar baik salam, ya baik salam terjadi walaupun salah satu standar qabd hakiki itu tidak terjadi. Tapi qabd hakiki itu kan gini ya. Ini kalau kita main akal-akalan. Qabd hakiki yang terjadi atau yang disyaratkan oleh ulama Syafi'i itu kan disyaratkan untuk menghindari goror yang sudah terjadi sebelumnya daripada barang dagangan. Nah, goror itu merugikan salah satu pihak, kan gitu. Kalau dalam hal ini goror dalam harga itu kan yang dirugikan adalah penjual. Sebenarnya si pembeli juga rugi karena barangnya belum kelihatan begitu. Maka jangan sampai goror itu menjadi ada lagi, kan gitu. Intinya bahwa qabd hakiki itu disyaratkan untuk menghindari goror, nambahin goror yang udah ada sebelumnya gara-gara barang dagangnya nggak ada. Nah, sistem yang dibuat sekarang itu online gitu ya, menahan uang tidak langsung ke pembeli tapi ditahan oleh pihak marketplace. Dulu namanya rekening bersama dulu, kalau sekarang marketplace itu. Nah, itu kan tujuannya juga sama untuk menghindari goror itu dan jahalah. Artinya supaya tidak ada unsur penipuan. Jadi kalau pakai maksud daripada tujuan diadakannya atau disyaratkannya qabd hakiki, yang terjadi di marketplace itu jauh lebih safe daripada tujuan itu sendiri. Maksudnya sudah tercapai itu tujuan untuk menghindari goror begitu. Kan ya? Sebagaimana dulu ulama juga ngakalin, kenapa kemudian jual beli harus orang gede, itu nggak boleh anak-anak. Karena kan untuk menghindari adanya penipuan, kan gitu. Tasarruful mal bi ghairi maudhi'ih, kan gitu. Transaksi harta bukan pada tempatnya. Maka itu kemudian ulama membolehkan ketika jual belinya, anak-anak tuh jual beli pada hal-hal yang remeh, yang tidak mungkin setiap jual beli anak-anak lalu bawa orang tuanya, kan sistemnya begitu gitu ya. Iya, kalau di trans tadi ya, jadi qabd hakiki ini jadi masalah memang. Tapi itu tadi merujuk kepada tujuan disyaratkannya qabd hakiki untuk menghindari goror, maka sistem qabd hakiki yang ada pada jual beli online begitu, itu kita, saya sih bilangnya itu jauh lebih safe gitu ya, jauh lebih aman. apa namanya, jauh lebih aman ketimbang langsung masuk duitnya ke penjual. Karena bisa saja penjual itu ngirim barangnya nggak benar gitu. Diterima uangnya, iya penjual. Iya maksudnya langsung Viv ya. Jadi saya beli nih, saya langsung klik, udah nyampe. Terus itu duit langsung masuk apa ditahan dulu sama si ini? Justru kalau lang diklik nyampe, duit langsung masuk ke kantongnya penjual, itu kan berarti menghindari goror selanjutnya. Betul, bagusnya emang begitu. Tapi saya nggak tahu sistem yang terjadi gitu ya. Tapi apapun itu, sistem yang terjadi sekarang ditahan sekian hari oleh si marketplace sampai benar-benar nyampe itu barang, itu kan menjaga apa namanya kepastian bahwa penjual pembeli itu dapat barang gitu. Iya, ada yang mana. Tapi pada intinya itu menjaga kepastian itu, dan itu sesuatu yang memang tidak mungkin bisa dihindari zaman sekarang. Justru adanya marketplace itu membantu menghadirkan falsafah muamalah dalam syariat Islam, yaitu dua pihak tuh nggak boleh ada yang dizolimi, kan gitu. Falsafahnya muamalah itu kan nggak boleh seenaknya gua. Kalau falsafahnya ibadah kan seenaknya Tuhan, artinya Tuhan mau bilang dua rokat, kita nggak boleh nambahin, kita nggak boleh kurangin, kan gitu. Kalau falsafahnya ibadah, kata Tuhan lu kudu puasa dari mulai subuh sampai maghrib, ya puasa kudu dari subuh sampai maghrib gitu. Tapi kalau falsafahnya muamalat kan nggak bisa apa kata Tuhan. Ya benar apa kata Tuhan. Cuman kan itu maslahatnya untuk kita berdua. Dan sistem dua kali 24 jam. Oh berarti ada yang dua kali. Artinya itu sistem muamalat, falsafah muamalat itu harus menghadirkan kemaslahatan untuk dua pihak. Begitu. Kalau ada salah satu pihak yang dominan, artinya iz'an, ada seperti dia punya hak untuk menindak itu salah satu pihak penjual atau pembeli, itu kan jadinya enggak maslahat buat salah satu pihak. Makanya dari dulu ulama berselisih tentang asuransi konvensional, karena salah satu falsafah muamalah itu tidak terjadi, yaitu sistem antar keduanya sama-sama punya kuasa atas barang, baik harga atau juga klaim itu. Dan ketika asuransi itu tidak terjadi karena si pihak asuransi lebih dominan, dia lebih dominasi, duitnya bisa disimpan, orang klaim bisa nggak dikabulin dan seterusnya itu. Kan begitu, makanya dihadirkan solusi lain, yaitu asuransi syariat dengan sistem sekian persen untuk tabarruk dan seterusnya itu. Tapi kita jadi belajar akhirnya, ternyata jual beli salam tuh maksud dan tujuannya kan itu bahwa qabdh hakiki itu seperti itu. Kita lanjut ini, walau salaha, kalau seandainya dia berdamai, si penjual berdamai, sulhul mu'awadzah dalam hal ini. Si penjual berdamai kepada si pembeli dengan sebuah harta. Jadi, aneh udah bayar 5 juta, Afif sampai waktunya kayaknya gak bisa nih. Dia telepon, Ustaz, kayaknya motor yang kita cari gak ada nih. Terus gimana? Ane ganti sama sepeda ya dua gitu. Kan ya. Salaha an ra'sil mali ala malin. Dia berdamai, si penjual tuh berdamai, mendamaikan duit ini, duit yang 5 juta udah dibayar tuh dengan harta, hartanya sepeda. Lam yasih, itu juga tidak sah, wa in qabadha ma salaha ilaihi, walaupun si apa namanya penjual sudah megang barang yang menjadi sulhul muawadahnya tadi. Karena ini yang minggu lalu nih kita bahas tentang al-i'tiyad. Al-i'tiyad itu akhdzul iwad. Al-i'tiyad akhdzul iwad begitu. Jadi i'tiyad itu mengambil ganti. Enggak, karena syarat, karena jual beli salam itu najis. Harus jadi gitu. Kalau enggak jadi ya rasul malah dibalikin. Jangan diganti pakai apa namanya? Barang dagangan lain begitu. Walau qabadul muslimu ilaihi ra'sal mali wa awda'ahu al muslim jaza. Nah, ini penting nih. Kalau seandainya muslim ilaihi, penjual sudah megang, walau qabadho, sudah megang itu duit si penjual, ra'sal mali duit, duit bayarannya sudah dipegang, wa awdha'ahul muslima, kemudian dia titipin ke pembeli. Fib, nih duit 5 juta nih. Ente katanya jual motor gini-gini-gini, duit cariin. Nih, duit 5 juta. Si Afib ngasih lagi, Ustaz, ane nitip sama ente dah. Gitu. Ah, nitip dulu sama ente 5 juta. Tapi udah di qabdh, udah terjadi qabdh hakiki, jaza. Itu sah, apa namanya, jual beli salamnya. Walau qabadahu al-muslamu ilaihi waraddahu ilal muslimi an daynin alaihi fanaqala ar-ruyani fanaqala ar-rafi'i an ar-ruyani annahu la yasif. Falau qabadahu al-muslamu ilaihi, kalau seandainya si penjual megang itu duit 5 juta, megang duit dagangannya itu, duit bayaran salamnya itu, waraddahu, kemudian dia balikin, ilal muslimi, kepada pembeli, andainin alaihi, sebagai bayaran utang alaihi, atas dia, tahu gak, masalahnya mirip nih kayak tadi nih, tapi masalahnya gini, kita tadi ane sama Afif udah sepakat beli motor nih, motornya inden, Afif mau nyariin tuh, ane kasih 5 juta, Afif nih duitnya 5 juta, 5 juta kata Afif dibalikin, san, ini 5 juta aneh balikin lah. Kenapa balikin? Aneh kan punya utang sama ente 5 juta. Balikin. Nah ini masalah itu. Fana qalar ruyani. Imam Ar-Rafi'i. Na qalar Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i menukil. Ani ruyani dari Imam Ar-Ruyani. Annahu layasih. Bahwasanya praktek seperti itu tidak sah. Wa akarrahu. Dan Imam Ar-Rafi'i mengikrar. Mengiyakan apa kata Imam Ar-Ruyani. Ini enggak begini nih pendapat mata. Enggak nih. Iya betul, enggak begini. Jadi enggak, iya maksudnya Imam Ar-Rafi'i, apa yang beliau nukil dari Imam Ar-Ruyani ini tidak, bukan pendapat mazhab sepertinya. Bahwa tidak sah. Tetap sah. Itu kan beda lagi. Itu kan ada transaksi lain. Intinya gitu. Afif dapat duit 5 juta untuk dia nyari motor, tapi 5 jutanya dibalikin lagi ke ane sebagai, ini aneh balikin lagi. Kenapa? Utang. Aneh punya utang. Kata Imam Ar-Ruyani, enggak sah kayak gitu jual beli salam. Enggak boleh. Jadi harus dipegang dulu mungkin sehari dua hari. Atau mungkin sampai barang dagangnya nyampe. Baru dikasih 1-5 juta. Aneh bayar 2 juta. Kata Imam Ar-Ruyani, tidak sah. Wa aqarrahu, dan itu diikrarkan oleh Imam Ar-Rafi. Qala al-Isna'i. Tapi kata Imam al-Isna'i, wa laysal hukmu kadhalik. Hukumnya itu enggak begitu. Bal yasihul akdi, akan tetapi akadnya sah. Siapa bilang kagak sah? Akadnya sah. Li'anna tasarrufa fi thamani ma'al ba'i'i fi muddatil khiyari sahih. Li'anna tasarruf itu ma'a apa min? Fif, di kitab ente. Li'anna tasarrufa fi thamani min apa ma'a? Li'anna tasarrufa, karena mengalokasikan atau melakukan tindakan fithamani dalam harga, maksudnya ngapa-ngapain duit gitu, ma'a ya, min lebih enak, min sebenarnya, atau ma'a nggak apa-apa deh, ma'a sama aja artinya. Li'anna tasarrufa ma'al ba'i, li'anna tasarrufa fithamani, karena melakukan perbuatan atau melakukan transaksi, melakukan alokasi, melakukan tasarruf gitu. Nah, di situ melakukan tasarruf terhadap duit. Jadi duit 5 juta ditasarrufkan, digunain ma'al ba'i oleh penjual fi muddatil khiyari, di zaman khiyar, itu sahih. Artinya dalam jual beli yang bukan salam nih. Ini bukan salam, jual beli yang biasa. Kita ketemu Fif ente di warung, ane datang, Fif, nih apa namanya, ente jualan nih, jualan HP, jualan macam-macam, ane beli itu, ane beli apa namanya headset, harganya 100 ribu, cakep gak Fif? Cakep Usan, berapa? 100 ribu. Nah, tapi kalau 2 hari mati, bisa dapat garansi balik lagi. Jadi garansinya 2 hari itu, khiyaru syarat. Ane bayar 100 ribu nih. Itu kan dari sejak bayar 100 ribu sampai 2 hari kemudian itu kan masih muddat khiyar. Masih muddat khiyar. Muddat khiyar itu masa garansi kan ya. Walaupun masih masa garansi, artinya kan masih ada kemungkinan barangnya dibalikin. Dalam masalah itu aja, dari waktu itu aja, si Afif udah boleh tuh gunain duit 100 ribu buat kemana-mana. Pas aneh bayar begitu 100 ribu, kebetulan tukang bakso lewat. Gitu. Wah, bakso nih aneh lagi demen, bini aneh lagi minta, kata Afif. Ini panggil bakso, dia bayar 100 ribu, makin duit yang aneh bayar. Ketika setelah jual beli itu, padahal masih masa khiyar, masih masa khiyar 2 hari. Itu dalam jual beli yang sebenarnya, masa jual beli tidak salam aja itu sah itu tasarufnya si Afif. Kenapa? Karena ketika jual beli kan udah jadi milik. Dan gitu. Li'anna tasarufa fi tsamani ma'al ba'i, karena tasaruf tasaruf itu bahasa Indonesia yang enak apa sih? Susah. Tasarruf fi tsamani ma'al ba'i fi muddatil khiyari sahihun. Karena tasarruf melakukan apa istilahnya, ngapa-ngapain terhadap duit yang jadi bayaran oleh pembeli itu di masa khiyar itu sahih, itu dibenarkan oleh syariat. Alal asal menurut pendapat yang sahih. Wa yakunu ijazatan. Wa yakunu ijazatan. Dan tasarufnya si penjual dengan duit yang dibayarkan itu di masa khiyar atau dalam jual beli salam di masa menunggu barang datang, itu ijazatan, jadi ijazah. Apa ijazah? Ijazah itu imdha'an lil bai'i wa ibtalan lil khiyar. Ah gitu. Ijazatan lil bai'i ijaz. Imdha'an lil bai'i wa ibtalan lil khiyar. Tasarufnya penjual dari duit yang dibayarin pada masa khiyar atau pada masa barang belum nyampe kalau dalam bai' salam, itu jadi ijazah. Ijazah itu apa? Imdha'an. Imdha'an itu jadi benar, pokoknya akadnya udah jadi benar. Wa ibtalan lil khiyari, dan itu jadi membatalkan khiyar. Maka si pembeli udah enggak punya opsi lagi buat balikin duit. Kenapa? Karena duitnya udah ditasarufkan. Jadi tasarufnya boleh gitu. Sebagaimana tadi, Afif dapat 5 juta, 5 juta, Ustaz aneh balikin 5 juta. Buat apa? Aneh kan punya utang. Nah, tasarufnya itu untuk bayar utang itu menjadi imdha'an, menjadi jual belinya paten, harus dijalaksanain, dan dia enggak punya khiyar, enggak punya opsi buat balikin lagi itu. Itu yakunu ijazatan, kawakadha tasarruful mushtari fil mabi sahih, begitu juga tasarrufnya si pembeli. Aneh tadi beli headset ke warungnya Afif. Masih garansi seminggu kan begitu. Misalnya garansi seminggu. Itu walaupun masih masa khiyar, ini headset aneh jual lagi terserah aneh. Kenapa? Ya karena udah jadi punya ketika akad itu. Jadi tasarruf kita terhadap barang atau terhadap duit kalau penjual gitu ya, di masa khiyar atau di masa barang dagangan belum nyampe kalau bersalam, itu sahih, itu sah. Cuman tasarruf itu menjadi ijazah. Ijazah itu penetapan terhadap jual beli, artinya harus nurut, maksudnya harus terikat jual belinya harus terjadi. Jadi harus gitu, kemudian wa ibtalan al khiyar, dan itu membatalkan adanya khiyar kita. Jadi kita punya hak, jadi enggak punya hak lagi gitu. Karena khiyarnya sudah dibatalkan karena kita bertasarruf. Fa yakunu iqbaduhu anidaini sahihun, fa yakunu iqbaduhu anidaini sahihan wa ilzaman lil aqdiyah. Maka kembali ke tadi nih. Fa yakunu iqbaduhu, maka iqbad kobetnya si penjual, kemudian dia kobetkan lagi, dia serahkan lagi kepada pembeli, anidainis, untuk bayar utang, sahihan, itu benar, sah, kata Imam Al-Isna, wa ilzaman lil akdi, dan itu membuat akadnya menjadi mulzim, gak ada lagi opsi buat balikin, harus dijalanin, cari itu barang sampai ketemukan begitu. Wallahu alam. Waqala syekh, wa qawlu syekh, dan perkataan syekh, wa ayyakuna najizan, barang dagangan jual beli salam itu haruslah najis. Najis itu harus ya mulzim, harus jadi gitu. La yadkhuluhu khiyaru syartin, tidak masuk di dalamnya khiyaru syart. Khiyaru syart itu khiyar yang terjadi setelah mereka berpisah. Kalau khiyar majlis kan ketika mereka masih bareng. Khiyar syarat itu khiyar yang disyaratkan oleh kedua pihak setelah dia berpisah gitu. Itu tidak terjadi khiyar syarat kalau dalam jual beli salam. Kalau di majlis masih ada, tapi kalau di udah berpisah enggak ada lagi. Wa dzalika li anna syar karat itu karena sebabnya syariat ini i'tabara fihi qabd rasil mal, itu menjadikan apa namanya standar jual beli salam itu pada serah terima duit, serah terima harganya, liyatamakkana al-muslimu ilaihi min at-tasarruf, untuk menjadikan si pembeli menjadikan si penjual itu menjadikan dia boleh untuk bertasarruf terhadap duit. Maka kalau dijadikan khiyar syarat, kalau ada khiyar syarat, si penjual jadi enggak leluasa mengalokasikan dananya untuk bikin barang dagangannya misalnya gitu. Jadi syariat menjadikan serah terima duit itu menjadi najis. Jual belinya sah. Supaya apa dikatakan najis? Supaya si penjual bisa mengalokasikan duit yang dibayar nih untuk apa, untuk dia bikin barang dagangannya, karena mungkin barang dagangannya dibuat dulu gitu. Wa yalzamul aqdah wa yal liyatamakkanal muslimu ilaihi minat tasarrufi wa yalzama wa yalzamal aqdah, untuk si penjual bisa mengalokasikan dana tersebut, dan itu juga wa yal walzama wa yalzamun, dan itu menjadikan akad menjadi mulzim. Kama fi babir riba, sebagaimana disebutkan dalam bab riba. Wa syartul khiyari yunafi dzalika, dan syarat khiyar artinya adanya syarat khiyar, adanya khiyar maksudnya itu. Kalau kita mensyaratkan bolehnya khiyaru syarat dalam bai' salam, itu yunafi dzalika, itu justru membuat si jual beli salam menjadi hilang maksud dan tujuan jual beli salam, kan supaya si penjual bisa nih pakai duit ini untuk muter jadiin barang dagangan. Kalau dipakein khiyar syarat, ya jadinya lah gimana gue mau pakai duit gitu. Lu dijadiin gak? Jadi itu maksudnya ayyakuna najizan la yadkhulu khiyaru syar. Wallahu ta'ala alam, itu dia berkaitan dengan jual beli salam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari Kamis insyaallah. Pada babnya udah beda nih, babnya bab rahan. Kullu majaza bay'uh jaza rahnuhu fi duyun. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon untuk dikoreksi dari para guru-guru, para asatid, para tuan, para tokoh masyarakat, tokoh publik syariat yang juga mengikuti kajian ini baik live atau rekaman. Kalau menemukan ada kekeliruan dalam penerjemahan, pembacaan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan Instagram. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.